السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' karangan Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Syarah dari kitab ini banyak, di antaranya syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang dinamakan dengan Al-Mumti' ala Syarh Zadul Mustaqni'. Tapi kita hanya mencukupkan dengan Zadul Mustaqni'nya saja, yang sampai pembahasannya pada pembahasan tentang syarat-syarat dari sahnya sebuah akad. Fadhil dibaca Ustaz Ihsan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fala yasihu min mukrahin bil haqq. Qara'na hadha Syekh li ba'da. Thumma ba'da dhalika wa an yakuna al-akidu jaiz at-tasarruf. Aywa. Dan yang jual beli berakad diperbolehkan atau berhak untuk mengadakan jual beli. Aywa sir. Fala yasihu tasarrufu sabi wa safahin bi ghairi izni wali. Dan tidak diperbolehkan mengadakan akad jual beli anak kecil, orang yang bodoh, tanpa izin walinya. Aywa. Syarat selanjutnya, setelah sebelumnya kita jelaskan tidak boleh jual beli dari orang terpaksa, sekarang adalah syarat dari orang yang berakad. Baik si penjual atau si pembeli syaratkan di sini bahwasanya ayyakuna jaiz at-tasarruf. Yang melakukan akad ini, baik si penjual dan pembeli, adalah orang yang memenuhi syarat dibolehkan dia berwenang pada hartanya. Dengan demikian konsekuensinya, maka fala yasihu, maka tidak sah akad jual tersebut, min sabiyyin wa safihin bi ghairi idzni waliyyin. Dengan demikian tidak sah akad jual beli dari anak-anak. Yang dimaksud dengan sobi adalah anak yang belum balig. Balig biasanya umur berapa? Umur 13 kali ya, 15. Nah, bagi laki-laki atau sudah mimpi mengeluarkan basah air mani, bagi perempuan sudah haid. Ini berarti sudah balig. Bila belum ini, maka terhitung dia sobi, anak-anak yang tidak sah akad jual belinya. Au safihin, atau orang yang bodoh. Atau orang yang bodoh. Jadi maksud orang bodoh di sini mungkin umurnya sudah 20. Tapi kalau dalam tawar menawar gampang sekali dia ditipu. Dengan sedikit trik dari si penjual atau si pembeli, dia langsung tergiur dan melakukan akad. Ini tidak sah akad dengan orang tersebut. Bi ghairi izni waliyin, dengan tanpa izin wali. Bila wali mengizinkan, boleh. Berdasarkan apa yang melarang hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kata Allah Azza wa Jalla, ujilah anak-anak yatim. Kata Allah, uji anak-anak yatim. Yang dimaksud dengan anak yatim, orang yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Dengan demikian, Allah suruh dia menguji dia. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Suruh Allah menyuruh dia diuji untuk berdagang. Ya, diberikan ini anak yatim belum baligh, tapi mungkin sudah mulai mengerti. Dengan izin walinya, boleh dia, walinya mengatakan beli barang ini, jual. Pergi kau ke kota itu, beli, kemudian jual di kota fulan. Dan lihat, nanti dia pulang bawa keuntungan atau bawa kerugian. Kalau bawa kerugian berarti belum lulus ujian, belum boleh menyerahkan harta kepada dia. Subhanallah. Tradisi ini sekarang jarang terjadi di kalangan umat Islam. Allah menyuruh menguji, mengajarkan. Ini suatu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, perintah tapi dalam masalah muamalat berbentuk anjuran. Allah menganjurkan anak-anak diajarkan berbisnis, berdagang. Berikan modal kepada dia, beli barang dari sana, jual barang ke sana. Sekarang kebanyakan orang tua, nak, kamu jangan sibuk yang lain-lain, fokus saja belajar, dapat nilai yang tinggi, nanti kamu dapat posisi bagus, alhamdulillah. Tidak. Anda lihat dalam kehidupan dari masa ke masa, tidak ada orang yang kaya dengan jabatan, kecuali dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya dari dulu sampai sekarang adalah para pedagang. Karena diinginkan oleh mereka adalah harta, kekayaan yang halal, diajarkan. Dan Anda lihat tradisi ini dimiliki oleh sebagian etnis yang mereka notabene non-muslim. Mari kita ajarkan anak-anak kita. Ya. Dia sekolah ya. Tapi apa salahnya berangkat sekolah dititipi barang yang bisa dia jual di sekolah. Kan bisa dititipkan di warung sekolah, atau nanti di waktu istirahat dia jualan kalau bila tidak dilarang oleh pihak sekolah. Dan bagus pihak sekolah mendidik hal seperti ini. Bahkan sebagian sekolah ada yang membuat acara apa namanya, cara jualan anak-anak, jual barang segala macam. Itu bagus, tapi jangan hanya sebagai event saja. Kalau bisa dibuat dengan secara kontinu dan berkesinambungan, dirutinkan. Dan ini Allah yang memerintahkan. Bila anak umur sebelum balik 10, 11, 12, 13, 14 sudah mulai berdagang, nanti di umur 17 setelah balik, setahun, dua tahun, tiga tahun, mungkin dia jadi orang kaya raya. Tapi kalau bisnis dimulai setelah dia tamat S1, S2, S3, kapan mau jadi kayanya? Masya Allah, saya ada seorang mahasiswa S-program S2 saya. Dia di tahun 2007 kalau saya tidak salah mendapat penghargaan dari presiden di waktu itu sebagai mahasiswa terkaya di Asia Tenggara, mahasiswa orang Indonesia, sebagai anak muda terkaya di 2007 di Asia Tenggara. Kisah bisnis dia dari sekolah mulai kuliah dia sudah merintis bisnis karena susah hidup dari orang tuanya, merintis bisnis ya, sehingga memungkinkan di umur 27 kaya raya. Tapi kalau sudah kuliah, apalagi kalau Anda ikuti perintah Allah tadi, dari kecil disuruh diajarkan, maka bila ada profesi orang tuanya, bapak atau ibunya, ya, sangat baik dan ini anjuran dari Allah. Diajak anak itu ikut merasakan susahnya hidup dan bagaimana cara membina kehidupan dengan baik, dengan cara yang halal dan berbisnis tadi. Bukankah Rasulullah diajak oleh pamannya? Mana sunnah itu sekarang dalam kehidupan kaum muslimin? Ya, umumnya mengatakan, nak, biarlah orang tuamu yang capek, yang lelah, tapi kau belajar saja, nak. Belajar apaan? Allahul musta'an. Semoga kaum muslimin bisa memahami kembali perintah Allah Azza wa Jal dalam hal ini. Cukup saya kira. Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa Raya TV. Di antara persyaratan dari orang yang berakad jual beli yang tadi dijelaskan oleh Ustaz, bahwa tidak diperbolehkan orang yang kecil atau orang yang bodoh kecuali atas izin wali. Dan untuk memperdalam penjelasan dari apa yang disampaikan Ustaz, bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bu? Di mana? Ini dari Batam ini, Pak. Baik, silakan jadi, Ibu. Mau nanya ini. Nah, silakan. Saya pernah berjanji sama anak saya. Kurang jelas ya. Janji maksudnya mau ngasih sesuatu gitu. Janji mau memberikan sesuatu kemudian? Ya, kemudian saya juga pernah utang sama anak-anak saya kan dulu kan waktu masih susah gitu. Dan waktu itu saya udah ada, maksudnya udah ada untuk membayar gitu maksudnya. Dan sekarang ini saya cuma punya 2 kaping tanah sama 1 rumah. Tapi rumahnya itu lumayan agak besar. Kalau saya seandainya membersihkan itu, saya udah tak sanggup karena udah tua. Terus seandainya yang kapling itu saya kasih anak yang satu, yang rumah ini separuh saya kasih anak saya. Tapi rumahnya ini kan harganya lebih mahal maksudnya Pak gitu. Sedangkan anak saya yang satu yang laki-laki itu yang dia nggak mau sama saya, yang sama saya itu perempuan. Dan rumahnya itu harganya lebih mahal. Itu bagaimana yang perempuan, apakah saya ini adil? Harta itu saya cari sama suami saya berdua. Tapi suami saya rela katanya. Karena saya udah nggak sanggup lagi membiayai rumah ini. Nah, rumah ini besar, jadi saya separuh, maksudnya anak saya separuh. Memang bisa dipisah sih rumahnya, bisa dipisah pintu gitu. Gitu saja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak paham. Baik, ada ibu ini ingin memberikan sebuah pemberian untuk anaknya. Dan dia ingin menghibahkan kepada anaknya. Iya. Terus anaknya dua orang. Anak perempuan. Tapi harga nilai rumah yang akan diberikan ke anak laki-laki lebih besar. Boleh. Bila yang diberikan kepada laki-laki boleh. Kalau yang berikan itu adalah bapaknya, harus adil. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Sepakat para ulama, ini perintah kepada bapak. Adapun si ibu, kalau dia memberikan hibah, tidak ada harus sama. Ya, dalam adil tadi, sebagian masa para ulama mengatakan adilnya seperti waris, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau ibu yang berikan, boleh sama rata, boleh anak perempuan lebih tinggi, boleh anak laki-laki lebih tinggi, tidak ada masalah. Ya, tetapi dalam hal ini laki-laki yang lebih tinggi ini lebih baik. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khair. Demikian ibu yang ada di Batam, barakallah fiqh. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silahkan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Ini dari Batam. Oh. Silahkan ibu. Bapak. Batam, saya mau nanya. Masyaallah, silahkan. Tapi saya keluar dari jalur boleh Pak Ustaz? Bila dalam masih muamalat, insya Allah saya jawab. Ini Pak, kalau seandainya kita menjalankan salat malam, jadi tahajud atau taubat. Kalau ibu, kalau bukan muamalat, kalau salat sebaiknya ke Ustaz yang lain aja ibu ya. Ma, ada pertanyaan terkait dengan muamalat umum, terkait dengan jual beli. Kalau jual beli, gitu ya Pak. Iya, ini syarat khusus. Tidak bisa jual ya Pak ya. Iya. Yeah. Baik, kami pending dulu ya Om. Mungkin bisa ditanyakan kembali dalam kajian fikih secara khusus nanti dengan para asatidz lain. Taib, jazakumullah khairah. Kami berikan kesempatan kembali secara khusus dan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV, kami harapkan pertanyaan secara fokus terkait dengan muamalah, ya, terkait dengan muamalah tentu akan lebih bermanfaat di kesempatan pagi ini dalam pembahasan bab muamalah dalam kitab Zadul Mustaqni. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Saya dengan Ferry dari Tasikmalaya. Silakan Pak Ferry. Ini Ustaz, saya mau nanya. Ini berkaitan muamalah juga. Kebetulan saya menjalankan profesi sebagai blogger yang mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Nah, saya belum mengetahui secara syariatnya hukum mendapatkan penghasilan dari sebagai publisher atau penayang iklan dari Google, karena iklan itu otorisasinya ada di Google. Jadi kita nggak tahu iklan apa yang ditayangkan di blog atau di video YouTube kita. Nah, menurut syariat Islam. Sebentar. Ya, antum tayangkan, apakah di sana ada gambar wanita tidak tutup aurat? Enggak, kalau iklannya dari kalau blog saya membahas mengenai suatu topik misalkan rumah, atau cuman iklannya kalau di Google kan katanya iklannya yang ditayangkan akan sesuai dengan konten yang di dalam blog tersebut. Cuman kadang-kadang juga terdapat iklan-iklan yang memang tidak kita ketahui. Pertanyaan saya ulangi. Apakah dalam iklan yang Anda buat atau yang akan ditayangkan di Google itu, di sana ada gambar wanita tidak menutup aurat? Kadang-kadang ada, Ustaz. Kalau ada, tidak halal Anda mengambil fee dari penjualan tersebut. Oh, gitu ya. Iya. Jadi, tapi itu kita nggak tahu, Ustaz. Itu kan dipilih. Kalau nggak tahu, insya Allah halal, nggak ada masalah. Oh, kalau Anda, kontra gitu. Anda tidak ada di sana. Gambar wanita yang tidak menutup aurat, tidak ada. Tidak ada syariat, barang atau produk yang diiklankan adalah produk yang halal, bukan produk yang haram. Ya. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau kita tidak tahu, nggak ada masalah. Ya. Tidak tahu, nggak ada masalah. Iya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair, Bapak. Barakallahu fiik, Bapak Ferry. Taib. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Abu Adil di Cinere. Silakan, Abu Adil. Mau tanya, Ustaz, masalah jual beli ini. Kalau zaman sekarang kan jual beli ada negosiasi namanya. Misalnya saya mau beli rumah begitu. Itu kan kita ketemu sama yang punya, lihat rumahnya, terus ya saya pikir-pikir ya Pak, terus nanti kita kalau ketemu lagi untuk negosiasi harga, kemudian nanti mungkin kita ketemu lagi mungkin negosiasi notaris dan lain-lain, jual beli yang seperti itu boleh nggak, Ustaz, ya? Boleh, nggak ada masalah. Di zaman dulu juga jual beli seperti itu, Pak, ada negosiasi dan namanya musawamah, tawar menawar. Tapi berkali-kali mungkin dengan harga disepakati atau harga tunai atau tidak tunai dan selanjutnya. Atau tolong perbaiki ini dulu, tolong isi ini, atau buang ini dulu, enggak ada masalah. Oh, jadi enggak apa-apa ada pertemuan berkali-kali. Boleh, namanya musawamah, tawar menawar. Baik. Ya, terima kasih saja. Jazakallahu khairan, Pak Adil, di sini ada barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya dalam pembahasan muamalah di kesempatan pagi ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya atau diperbolehkan kita mengadakan arisan dan menyediakan makanan serta minuman bagi yang mendapatkan arisan tersebut? Jazakumullah khair. Masya Allah, pertanyaan mengenai arisan sering sekali. Masya Allah, ibu-ibu, masya Allah, bisnisnya arisan aja. Akad arisan, seperti yang saya jelaskan di buku Harta Haram, nukil pendapat banyak para ulama al-mu'asirin, adalah akad pinjam-meminjam. Ya, masing-masing saling meminjamkan kepada anggota yang ikut arisan yang mendapatkan giliran kocokan bahwa dia yang menerima. Nah. Status dia menerima pinjaman dari yang lain. Akad pinjaman ini sangat rentan terkena riba. Ya. Yang dapat umpamanya ada 10 orang, 100 ribu per bulan, per pekan umpamanya, berarti dapat 10 juta. Nanti dia kembalikan dengan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu lagi pada seluruhnya. Dalam hal ini tidak boleh ada pertambahan. Pendapat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, pendapat beliau ya, dalam banyak kesempatan beliau mengatakan demikian, dan belum setahu saya belum merujuk dari pendapat tersebut, beliau mutlak mengharamkan arisan. Mutlak mengharamkan arisan walaupun tidak ada makan-makan, tidak ada, tetap haram, karena ini pinjam-minjam mendatangkan manfaat bagi yang memberikan pinjaman. Apa manfaat mereka dapatkan? Uang ngumpul, ya. Tetapi ini pendapat Syekh sendiri, ada pun para ulama yang lain, dan ini menurut saya yang rajih dan banyak di disampaikan oleh para ulama juga, di antaranya Syadlim Bas rahimahullah, Syekh Muhammad sallallahu rahimahullah, bahkan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan akad arisan adalah akad yang bagus untuk mengumpulkan uang. Ya. Akan tetapi tidak boleh ada pertambahan. Maka bila yang dapat statusnya sebagai peminjam disyaratkan harus memberi makanan kepada yang lain, berarti dia mengembalikan uang kepada yang lain berlebih atau sama? Lebih. Berlebih, yaitu senilai makanan. Enak. Karena disyaratkan dari awal harus kamu nanggung makan. Diterima dia adalah umpamanya tadi kita katakan 10 juta, nanggung makan sekitar 500 ribu, berarti dia yang mengembalikan berapa, Sehsan? 10 juta 500 ribu. 500 ribu ini dinikmati oleh pemberi pinjaman semuanya, yang 9 orang. Status mereka bukan makan nasi, tapi makan riba. Ya, maka Allah Ta'ala alam, solusi yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Al-Umrani dalam tesis beliau yang berjudul Al-Manfa'atu Fil Qardi, atau manfaat dari dalam akad pinjam-minjam, dan akad pinjam-minjam, solusi yang beliau sampaikan bahwasanya pisahkan akadnya. Akad yang makan-makan, masing-masing iuran lagi, umpamanya berapa makan-makan, kalau tadi 500 berarti 50 ribu sekali makan, ya udah masing-masing kita setiap dalam pertemuan ngumpulin uang lagi 50 ribu, maksudnya 50 ribu, dengan demikian si penerima tidak membayar berlebih. Ya, wabillahi taufiq. Baik, jazakumullah khairah, barakallahu fiik. Demikian bagi para pendengar yang bertanya terkait dengan arisan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya staf di salah satu jasa notaris. Kenapa saya? Saya bekerja sebagai salah satu staf di salah satu jasa notaris. Iya. Terkadang menerima order dari bank riba seperti KPR, hutang dan lain-lain. Bagaimana hukum dengan gaji yang saya terima, Ustaz? Jazakallahu khair. Bila Anda bersinggungan langsung, dan notaris pasti bersinggungan langsung mengetik akadnya apa-apanya, maka termasuk Anda saksi dalam akad riba. Maka gaji yang didapatkan dari akad tersebut adalah hukumnya haram. Nah. Ya, cari rezeki Allah jalan di kantor atau di perusahaan yang lain. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khairah, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan barang-barang yang terkena riba di dalamnya seperti emas dan kemudian beras atau yang semisalnya, bagaimana hukum penjualan mata uang saat antar rupiah dengan misalnya uang luar seperti dolar, apakah ini juga terkena hukum riba di dalamnya? Iya, mata uang itu komoditi riba. Karena emas dan perak, ya, selain dia digunakan sebagai perhiasan, dia digunakan sebagai alat tukar atau mata uang dari masa dahulu. Sebelum Rasulullah SAW diutus, bahkan dalam sebagian riwayat dalam Musnad Abdul Razzaq menyatakan bahwasanya yang pertama menggunakan uang dinar, uang emas adalah Adam alaihissalam. Wallahu ta'alam, walaupun sanad hadisnya mungkin tidak sahih, akan tetapi menunjukkan mata uang emas dan perak dari zaman dahulu digunakan. Dan subhanallah, orang yang cerdas menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas. Karena nilai tukarnya tetap Allah yang ngaturnya. Orang menyimpan kekayaan dalam mata uang kartal seperti sekarang, rugi. Anda punya 100 juta 20 tahun yang lalu. Per hari ini 100 juta Anda itu dulu 20 tahun yang lalu dapat mobil Kijang umpamanya. Sekarang ban Kijang pun tidak dapat Anda dengan harga sekian. Wallah ta'ala alam. Maka dikiaskan seluruh mata uang kartal sekarang dengan emas dan perak. Masing-masingnya menjadi satu jenis. Rupiah satu jenis, dolar satu jenis. Persyaratannya haruslah tunai saja. Adapun dalam satu jenis, jenis yang berbeda hanya tunai saja. Dalam satu jenis, seperti rupiah dengan rupiah, dua persyaratan, tunai dan sama nominalnya. Saya punya lembaran 100 ribu 10 lembar. Ingin saya tukar dengan pecahan 10 ribu. Berarti 100 lembar kan ya. Ini saya harus terima 1 juta juga. Enggak boleh dipotong namanya dengan 10 ribu, 20 ribu. Dipotong berarti ada riba di sini. Dan ini riba yang Anda lihat bila Ramadan datang atau Idul Fitr datang, banyak pelaku riba seperti ini. Karena mereka butuhkan pecahan. Padahal kalau Anda datang langsung ke lembaga keuangan seperti bank, walaupun non syariah, pasti tidak akan dipotong. Ya. Dan alhamdulillah peraturan bank internasional seluruhnya, bila rakyat menukar pecahan tidak boleh dipotong. Hanya yang tidak resmi itulah, bank keliling itu yang melakukan akad riba. Bagi Anda melakukan ini, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian berbeda jenis, satu rupiah, satu adalah dolar. Tidak disyaratkan sama nominalnya. Tentu yang punya dolar 100 tidak mau ditukar dengan 100 rupiah. Maunya ditukar dengan berapa sekarang? 13. 1.300.000, mau dia 1.300.000 mau. Senilai. Ya. Maka persyaratannya tunai saja. Ini 1.300.000, sini 100 dolar. Tidak boleh dia terima dolar pagi ini, sore baru diterimanya rupiah 1.300.000. Ini terjadi riba di sini dan makan dengan riba nasiah. Wallah ta'ala. Dan demikian juga berlaku bagi mata uang yang lainnya, Ustaz. Iya. Tunai, Real dengan rupiah. Umpamanya Anda pergi melakukan ibadah haji dan umrah. Di sana Anda kan butuh real. Sedangkan tabungan Anda adalah rupiah. Anda kan bisa gesek di mesin ATM sana, keluar apa? Rupiah apa real? Real. Pasti real, enggak mungkin keluar di ATM Arab Saudi rupiah. Keluar real. Berarti sini tukar, terjadi tukar menukar. Tunai atau tidak? Tunai. Karena buktinya di WhatsApp yang sama, Anda cek rekening Anda, rupiah Anda pasti berkurang. Nah, ini tunai namanya. Walaupun tidak terjadi serah terimanya, kabotnya secara hakiki, bank itu tidak menerima rupiah dari Anda, tapi secara hukmi menerima dengan cara memotong rupiah dari rekening Anda. Wallah ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian bagi para pendengar yang bertanya, kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita meminjam emas kemudian kita jual untuk dijadikan modal, hukumnya Ustaz? Boleh. Pinjam emas kemudian dijual, jadikan untuk modal. Alhamdulillah boleh. Cuma nanti yang Anda kembalikan adalah emas seberat yang Anda pinjam. Kalau ingin Anda kembalikan rupiah dalam bentuk rupiah atau mata uang lain, di waktu itu harus kurs hari Anda menyerahkan rupiah. Tidak boleh kurs hari pinjam. Karena kalau bila terjadi kurs hari pinjam yang Anda serahkan, terjadi tidak tunai. Di mana rupiahnya sekarang, emasnya dulu. Tapi kalau pada waktu menyerahkan itu kurs hari itu, berarti seolah terjadi hari itu tukar menukar emas dengan rupiah. Yang emasnya sudah lama Anda pakai. Wallah ta'ala. Tapi lebih amannya seperti tadi, serahkan emas lagi. Allah yang berikan. Sekolah khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan. Jalan telepon 021-823-6543. Halo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Ya Pak Ustaz, hamba Allah dari Selatan Sumbar, Pak Ustaz. Ya, silakan Bapak. Oke Pak Ustaz, saya mau tanyakan masalah tentang jual beli motor, Pak Ustaz, yang dulunya awal mulanya sebelum kami ketahui kami berkecimpung dengan riba untuk membelinya, Ustaz. Jadi sampai saat sekarang ini kami, setelah kami ketahui, memang kami mengingkarinya, tapi kami belum mampu untuk meninggalkan kendaraan tersebut dengan catatan masih kami lunasi bisa. Pak, oke Pak Ustaz, kalau motor insya Allah kemarin sudah lunas kami beli akadnya gitu. Sudah dilunasi? Sudah dilunasi. Alhamdulillah, kalau sudah selesai akad ribanya. Yang telah berlalu, minta ampun kepada Allah, ya, faman ja'ahu ma'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah, sekarang dia tahu bahwa akadnya adalah riba dan cara lisan tersebut, ya, lalu dia bertobat kepada Allah, yang telah berlalu Allah maafkan. Cuman ini Ustaz, duit atau uang yang kami pakai untuk membelinya itu Ustaz, dulu duit uangnya dari pinjaman riba kami pakai untuk membeli kontannya Ustaz. Tidak apa-apa juga. Cuman kedepannya jangan lakukan lagi. Ya. Pinjaman riba itu tidak merusak status uangnya. Yang haram adalah, walaupun ada khilaf ulama ini, pendapat yang terkuat, yang haram adalah akadnya. Maka bila telah selesai akadnya, pinjaman ribanya sudah Anda bayar atau belum? Pinjaman ribanya sudah lunas. Alhamdulillah. Bila sudah lunas, jangan lakukan lagi dan bertawar kepada Allah. Sekarang status motor halal di tangan Anda. Karena yang haram itu adalah akad pertambahannya, adapun uangnya tidak. Umpamanya seseorang memulai bisnis dengan pinjaman riba. Pinjaman riba umpamanya 100 juta. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun naik asetnya menjadi 1 miliar. Dibayarnya uang riba tadi 100 juta tadi. Mungkin dengan, kalau dia enggak ngerti, mungkin dengan bunga-bunga segala macam, selesai. Apakah sisa 900 juta halal? Halal. Karena yang haram bukanlah uangnya. Ini pendapat mayoritas para ulama, yang halal adalah uangnya halal. Sama saja pemain Anda menggunakan kartu kredit beli barang. Kartu kredit tadi ada akad ribanya. Anda beli barang, bolehkah barang ini Anda pakai? Sepakat para ulama, ini boleh. Tapi selesaikan akad riba Anda tadi, ya, tutup akad riba, tutup kartunya, yang sudah dia terima adalah halal. Maka begitu kaum muslimin juga membeli rumah dengan cara KPR. Selesaikan akad KPR ribanya, kemudian rumah statusnya bagaimana? Halal. Karena uang pinjamannya adalah halal. Yang haram adalah akad ribanya, di mana dipisahkan di sana antara akad pinjaman dengan akad riba. Dan ini pendapat mayoritas para ulama kecuali pendapat Syafi'iyah. Dan pendapat mayoritas para ulama dalam ini lebih kuat. Rinciannya ada di buku saya Harta Haram Amal Kontemporer. Paham Bapak, insyaallah. Berarti untuk motornya aman berarti ya Pak Ustaz. Nanti halal. Iya halal, maaf Ustaz, halal berarti Ustaz. Seandainya kami tukar tambah, jadi tidak masalah ya Pak Ustaz. Insya Allah tidak ada masalah. Cukup Bapak. Oke Pak Ustaz, cukup Pak Ustaz. Penjelasannya, Bapak Khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak di Salak, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Dian di Serang, Pak. Pak Dian di Serang, silakan Pak Dian. Saya mau nanya, kan ada Logam Mulia Antam itu kan mengeluarkan program Berangkas Logam Mulia, jadi nabung emas gitu di sana. Nah, itu nabung emas di mana? Ya. Nabung Antam. Iya. Yang Anda serahkan kepada rupiah atau emas? Saya beli emas ke ini apa ke programnya itu Berangkas Logam Mulia, jadi saya beli emas bisa online, jadi nanti tidak boleh jual beli emas dengan online, riba ini. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, karena syarat jual beli emas itu tunai. Artinya, ini rupiah saya serahkan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri saya ambil emas. Bisa nggak dengan online seperti itu? Nggak, di sana tuh ada ininya Pak. Pertanyaan saya, bisa nggak praktek itu terjadi di online? Tidak bisa. Yang bisa, ya? Rupiah mungkin masuk cash pada waktu itu ke rekening dia. Tapi emas, gimana masuk ke rekening saya emas langsung? Tidak bisa. Maka jual beli emas dengan cara online adalah riba. Wallah ta'ala alam. Kalau datang langsung bisa ya? Datang langsung, bukan online namanya. Iya, datang langsung, tapi emasnya disimpan. Ini mana emasnya, Pak? Saya beli sekilo. Ya udah, ini emas, pegang sekilo. Ini ambil uang 500 juta. Yes. Boleh. Kemudian emas ini Anda ingin titipkan ke antam. Iya, dititipkan. Setelah Anda terima dahulu, ini saya titipkan. Mm-hmm. Nah, tapi apakah seperti ini yang terjadi? Bukan. Iya atau tidak? Bisa, kalau seperti itu bisa, Pak. Kalau misalkan dititipkan. Bisa, tapi yang terjadi dalam tabungan emas tadi bukan seperti itu. Oh, hanya tinggal memilih uang, nanti dihitung angka emasnya. Kapan Anda butuh emas, tidak pernah serah terima emas terjadi pada waktu akad jual beli. Dengan demikian ini termasuk riba nasi'ah. Wallahu ta'ala alam. Oh, berarti nggak boleh, Pak, ya? Nggak boleh. Ya. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Ya, Allah, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, akhi. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan apa perbedaan akad murabahah dengan mudharabah. Jazakallah khair. Masya Allah. Apa perbedaan? Persamaannya tidak ada. Semuanya berbeda, ya. Bila ditanyakan apa perbedaan, itu suatu hal yang mirip. Ini manusia. Beda manusia, ini apa? Nah. Tapi bila ini manusia, ini anjing, apa perbedaannya? Persamaannya tidak ada antara manusia dan anjing. Nah. Memang, Masya Allah, adanya lembaga keuangan syariah, itu Masya Allah. Tapi akad yang mereka ketahui cuma dua itu saja. Murabahah mudharabah pada akad seperti yang kita baca dari kitab-kitab fikih para ulama kita, ratusan akad yang ada. Apalagi al-uqudul mustajaddah. Padahal akad-akad yang kontemporer yang belum ada pada masa para ulama waktu itu, yang ada sekarang yang dibahas oleh para ulama sirin, ulama kontemporer. Murabahah jual beli. Mudharabah bagian dari kerjasama atau musyarakah. Maka tidak ada persamaan. Murabahah, saya katakan, Ihsan itu laptopnya untuk beli berapa? Saya beli 2 juta, Ustaz. Boleh saya beli 2 juta, saya kasih antum ribih keuntungan 10%. 10% enggak cukup, Ustaz. Rugi saya masih. Saya maunya 12% minimal. Ah, ya boleh. Ini namanya murabahah. Tetapi yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan sekarang dimodifikasi. Sehingga namanya yang dinamakan oleh para ulama asirin dilakukan lembaga keuangan bukan murabahah. Murabahah lil amir bisyirak. Ya, cuma orang Indonesia terlalu panjang mungkin ngafal akad bahasa Arabnya. Murabahah yang Ihsan belum punya barang itu. Karena bank tidak ada stok barang. Nah, tetapi saya pesan dulu kepada dia, dia beli dulu kemudian baru terjadi akad transaksi dengan saya. Kalau begitu boleh. Tapi biasanya yang terjadi bukan seperti ini. Ketika saya pesan sudah dianggap saya beli. Apa yang saya beli? Barang belum dimiliki oleh si penjual. Pada Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Rinciannya panjang di dalam buku Harta Haram saya rincikan. Adapun mudharabah bagian dari akad musyarakah, kerjasama atau mitra. Kalau kerjasama, Ihsan, mari kita buka sebuah toko buku. Antum punya modal berapa? Saya punya modal 50 juta, Ustaz. Saya punya 100 juta. Berarti antum memiliki, saya memiliki 2/3, antum 1/3. 50 berarti kan, 1/3 saya 2/3. Maka, mari masing-masing kita cari penerbit, beli sendiri, saya juga ambil penerbit yang lain, kita jual bersama, kita cari barang bersama, ya. Ini namanya musyarakah. Dana digabungkan, modal digabungkan, dan kerjasama, sama-sama melakukan penjualan, pembelian, dan selanjutnya. Namanya musyarakah. Ini halal. Bisa jadi bentuknya, Ihsan, saya bisa ikut serta modal aja. Saya enggak ada waktu datang ke penerbit beli, enggak ada waktu duduk di sana jual, ya. Antum saja yang ngelola seluruhnya. Tapi dengan syarat antum enggak boleh masukin modal antum. Bila masukin modal, berarti sini musyarakah mudharabah. Hanya antum ngelola saja, ini 100 juta jual beli buku, boleh. Ini namanya mudharabah. Sekarang setelah Anda paham, ada persamaan antara mudharabah dengan murabahah? Tidak ada. Makanya jangan tanya perbedaan. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Atau di Pangandaran, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Ato. Pak, silahkan Pak Ato. Ini mau menanyakan zakat padi Pak, berapa persen zakatnya dan boleh ditunaikan padi sebelum dijemur. Baik, zakat padi ya Pak. Pak, padi ya. Panennya berapa kilo Pak? Apa? Panen padinya berapa kilo? Ya sekitar 2 tonan lah. 2 ton sampai ini stop. Ya. Pengairannya dengan air yang dibeli atau air yang ada pengairan irigasi yang ada? Dari irigasi. Kalau dari ya. Irigasi tidak dibeli, berarti zakatnya usyur. Itu 10%. Terputus. Ya, 10%. 10%. Kalau dengan di air dengan biaya 5%. Dan itu boleh ditunaikan sebelum pada saat penjemuran tuh. Boleh. Demikian Bapak Ato di Pangandaran. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Saya Ibu Arnita dari Bukit Tinggi. Silakan Ibu Arnita. Ya, saya mau bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Jadi begini Pak, saya mau menanyakan seperti ini, waktu musim haji kemarin, saya ada pengiriman barang dari Jeddah ke Indonesia. Barang ibu kirim barang dari Jeddah ke Indonesia. Jadi yang jasa itu, dia meminta pembayaran sampai di sini sama rupiah. Ibu bayarnya di Jeddah apa di Jakarta? Di barangnya di Jeddah. Jadi pengirim jasa yang punya pengirim jasa itu meminta pembayarannya dihitung sama rupiah. Iya, itu bayarnya di Jeddah apa di Jakarta? Barangnya di Jeddah, Pak, Pak Ustaz. Jadi bayarnya. Bayarnya di Indonesia, bayarnya Indonesia. Di Indonesia. Boleh. Boleh, maksudnya tuh sementara kan di Jeddah hitungnya rial. Nah, sementara di sampai di Indonesia dia minta sama rupiah. Halal kah itu? Boleh. Pada waktu itu sudah disepakati rupiahnya berapa? Disepakati misalnya kan waktu itu rial 3.700. Nah, di sini dia minta dibayar 4.000. Berarti bukan rial hitungannya. Ini nggak jelas akadnya. Sebaiknya ibu katakan, udahlah hitung rupiah. Mau kamu hitung 4.000, 100.000, berapa rupiah sekarang? Dia katakan umumnya 4 juta rupiah. Bayar boleh di Jakarta, di sini juga boleh. 4 juta rupiah kalau ibu kemahalan tawar. Kalau tidak ya, ibu setuju, bayar. Tidak pakai real, tidak standar real. Karena saya maksud standar real itu mungkin nanti ketika ibu di Jakarta, real naik lagi. Jadi begini, jadi perhitungannya di Jeddah waktu itu real. Nah, sampai di Indonesia bayar sama rupiah. Rupiah dengan nilai kurs yang mana? Pada waktu kesepakatan waktu bayar? Waktu kesepakatan dibayar sama real. Waktu kesepakatan hitungannya real, sekian real gitu. Tapi nanti ketika di Jakarta bayar rupiah. Bayar dengan kurs rupiah. Kapan? Kurs pada waktu ibu di Indonesia atau kurs pada waktu ibu di Jeddah? Kurs di waktu di Jeddah itu 3.700 sampai di Indonesia masih 3.700 tapi dia minta 4.000 gitu. Ini berarti dengan rupiah. Jadi maksudnya saya harus bayar yang 4.000 itu. Enggak ada masalah, tapi akadnya mengandung horor atau penipuan. Karena kursnya 3.700 dia minta 4.000. Ya. Udah ente jangan pakai real, pakai rupiah. Iya, jadi paham Ibu. Akhirnya Pak Ustaz seperti ini. Jadi akhirnya saya karena real masih ada, saya bayar sama real, separuh sama real, separuh sama rupiah. Itu apa yang harus boleh. Dilakukan? Yang dengan bayar real tadi halal, yang dengan rupiah tadi Ibu tertipu. Oh, begitu ya Pak Ustaz. Tapi tidak mengenal riba, tapi tertipu. Oh, tertipu. Jadi bukan riba ya, Pak. Jadi saya bukan. Misalnya sekarang diam aja enggak apa-apa. Yang tertipu tidak merusak akad. Bila ibu halalkan, halal bagi dia. Selisihnya bila tidak boleh, tidak halal. Solusinya tadi untuk si jasa pengiriman, semoga mereka mendengar acara kita ini, dia tidak, saya tidak bayar pakai real. Kami hanya mau terima pakai rupiah, ya, itu angkanya sekian, 4.000 per kilo umpamanya. Kalau di Saudi, kalau bayar pakai real, 1 real per kilo. Terserah mau bayar pakai real atau pakai rupiah. Itu boleh seperti itu akadnya. Tapi mengatakan harus bayar dengan kuslehar, kemudian perbedaan demikian, terjadi penipuan, wallah ta'ala alam. Terima kasih Pak Ustaz. Allah barik fiik ya, Ibu. Assalamualaikum. Salam barakatuh. Jazakallah khair Ibu. Yang terakhir cukup. Okay. Pendengar dan pemirsa Raja TV, mungkin pertanyaan yang disampaikan Ibu pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dalam pembahasan muamalah, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Iya. Permasalahan yang disampaikan oleh kaum muslimin per hari ini, banyak permasalahan yang baru. Ya. Yang menunjukkan permasalahan muamalah itu tidak ada habisnya, tidak ada batas akhirnya. Ya. Dan alhamdulillah, hal ini dibahas oleh para ulama muasirin dalam bentuk tulisan-tulisan karya ilmiah mereka, baik dalam bentuk tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal ilmiah yang bermanfaat dalam bidang hal ini. Oleh karena itu, tanyakan seluruh permasalahan hidup Anda yang berkenaan dengan muamalat kepada ahlinya, agar Anda bisa mendapatkan harta yang halal. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.